Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Adab al-Mufrad. Haddathana Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi thiqatan. قال حدثنا وكيع بن جراح ثقة قال حدثنا إسماعيل الأرزاق إسماعيل الأرزاق متروك إسماعيل الأرزاق matruk undur tahdzibul kamal nomor 450 kemudian al jarhu wa ta'dil jadi 2 halaman 176, 2 strip 176. An Abi Umar. Abu Umar di sini adalah Dinar bin Umar. Dinar bin Umar. Al-Bazzar Al-A'ma Al-Bazzar Al-A'ma Maula Maula Bishr Ibni Ghalib Maula Bishrin Ibni Ghalibin Al-Asadi wasaqahu waqi' wasaqahu waqi'un dia disiqahkan oleh Imam Waqi' wa zakarahu Ibnu Hibban fi siqatihi wa zakarahu Ibnu Hibban fi siqatihi wa qala Abu Hatim laisa bil mashhuri wa qala Abu Hatim laisa bil mashhur wa qala al Azdi wa qala al Azdi matrukun wa qala al Azdi matrukun waqala al-khalili kazzab waqala al-khalili kazzabun tayyib An Ibni Hanafiyah. Muhammad Ibn Hanafiyah. Putranya Ali bin Abi Talib. Dari istri yang berasal dari Bani Hanifah. Barakallahu fikum. Nah, bukan dari Fatimah. Muhammad Ibn Hanafiyah. Barakallahu fikum. Thiqatun. An Aliyin radhiyallahu anhu. Dari Ali radhiyallahu anhu. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Asyatu fil baiti barakatun. Kalau ada satu kambing untuk satu rumah, ada satu keberkahan pada rumah tadi. Wasyatani, wasyatani, barokatani. Kalau ada dua kambing di rumah tadi yang dipelihara atau yang hendak dipotong, maka ada dua keberkahan. Wasalatu barakatun. Kalau ada tiga kambing, barakallahu fikum, maka keberkahan-keberkahan yang begitu banyak melimpahi rumah tersebut. Nah, hadisnya barakallahu fikum dhaif, ya. Dhaifun jiddan. Dengan rawi Ismail bin Al-Arzak tadi, matruk, kemudian Abu Umar Dinar bin Umar Al-Bazzar. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah. Kemudian juga dilemahkan Al-Uqayli dalam kitab Ad-Du'afa. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga cukup dari hadis yang kemarin yang bisa kita ambil sisi pendalilan dari bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari bahwa kambing itu membawa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babun. Al-ibil izzun li ahliha. Bab onta itu akan memunculkan sifat keras dan kaku pada pemiliknya. Tayyib. Atau membawa sifat al-kibr wal-ujub fi ahlihi. Barakallahu fikum. Ay sababul izzi wal-kibr. Maksudnya, onta itu adalah hewan peliharaan yang bisa menjadi penyebab kesombongan dan keangkuhan bagi pemiliknya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi ada dua bab yang beliau gandengkan secara berdekatan. Yang pertama adalah keberkahan seseorang yang memelihara kambing, dan barakallahu fikum kesombongan yang bisa muncul dari seseorang yang memelihara onta. Nah, barakallahu fikum. Tayib. Tentu bab seperti ini, barakallahu fikum, tidak bisa kita katakan secara mutlak, ya. Ada beberapa kasus atau keadaan yang mungkin sebaliknya. Orang yang melihara kambing sombong, orang yang melihara onta tawaduk. Nah, tapi bab seperti ini barakallahu fikum dipahami pada makna ya aghlabiyah, pada umumnya, biasanya. Nah, karena memang perbedaan karakter tabiat dua jenis hewan ini. Barakallahu fikum. Nah, kalau kambing itu barakallahu fikum tabiatnya tayyib, dia lebih mudah untuk diarahkan, iya, lebih mudah untuk barakallahu fikum diurus, ya. Naam. Dan diayomi. Tidak sulit. Barakallahu fikum. Nah. Gampang ngasih makannya itu gampang. Barakallahu fikum. Berbeda halnya dengan onta. Kalau onta itu barakallahu fikum, di antara karakter atau tabiat aslinya adalah hewan yang memang barakallahu fikum liar, ya, dan cukup sulit untuk diatur atau barakallahu fikum na'am diarahkan. Nah, mengurusinya, memberikan makannya juga barakallahu fikum tidak semudah kambing. Nah. Tayyib. Sehingga di situ ada pelajaran barakallahu fikum bahwa kebiasaan seseorang dalam pekerjaan itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Ya. Jadi kerjaan kita itu akan mempengaruhi karakter kita. Nah, orang yang biasa kerjanya barakallahu fikum ngurusi kambing, memelihara kambing, nah barakallahu fikum, maka dia tayyib sedikit banyak akan terpengaruh ya dengan karakternya tadi. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga sebaliknya, orang yang biasa memelihara onta juga akan terpengaruh oleh karakter onta. Liar, susah diatur, barakallahu fikum, na'am, angkuh, ya, sombong dan yang semisal dengannya. Nah. Jadi kerjaan kita setiap hari itu akan mempengaruhi karakter dan watak kita. Seseorang yang barakallahu fikum pekerjaannya sebagai misal jagal, tukang sembelih. Ya. Nah, sembelih sapi, sembelih barakallahu fikum, ya, ayam atau apapun itu, profesi seperti itu, makanya sebagian para ulama memakruhkan. Itu akan menghilangkan karakter barakallahu fikum rahmah, ya. Nah, jadi dia udah biasa ngorok lehernya hewan, ya, tiap hari itu dia lakukan. Nah, itu kalau orangnya barakallahu fikum jarang ikut pengajian, bisa-bisa jadi psikopat nanti itu, ya. Nah, apalagi dia barakallahu fikum mengalami begitu banyak tekanan dalam kehidupan, itu bahaya. profesi seperti itu. Ya, nah makanya sebagian para ulama itu memakruhkan profesi sebagai tukang jagal. Itu mempengaruhi, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi yang punya profesi sebagai tukang jagal, barakallahu fikum, kalau enggak ada profesi yang lain, nah, banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak ikut pengajian, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kalau enggak, karakter Anda, sisi kelembutan itu akan hilang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Begitu juga profesi-profesi yang lainnya. Ya. Jadi kerjaan kita itu, barakallahu fikum, sedikit banyak akan mempengaruhi karakter kita. Tayyib. Nah, yang kerjanya itu biasa bersentuhan atau bercengkrama dengan orang-orang yang keras dan kaku, sedikit banyak kita akan terbawa. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Misal pelaut gitu dah. Ya, sudah biasa karakter orang-orang laut itu, barakallahu fikum. Naam. Iya. Kaku dan kasar. Nah, teriak-teriak itu dah biasa. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga orang yang biasa di hutan, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu ghalib pada umumnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang justru sebaliknya. Nah. Tayyib. Makanya barakallahu fikum, para anbiya kalau kita lihat secara histori, secara sejarah, nah, mereka dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa kecilnya adalah sebagai para penggembala kambing. Nah, agar sejak kecil mereka dilatih barakallahu fikum untuk mengatur, iya, mendidik, barakallahu fikum, dan mengarahkan. Nah, dan kambing adalah hewan yang lebih mudah untuk diarahkan dan ditundukkan. Nah, sehingga saling memberikan sisi positif pada keduanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddatsana Isma'il. Isma'il ibnu Abdullah ibni Abdullah ibni Uwais ibni Malik ibni Abi Amir Al-Asbuhi Al-Madani. Beliau lebih dikenal dengan Ismail ibnu Abi Uwais. Saduqun akhta'a fi ahadith min hifzihi. Saduqun akhta'a fi ahadith min hifzihi. Beliau rawi yang saduq, namun beberapa kali salah dalam periwayatan hadis dari hafalannya. Ismail ibnu Abi Uwais. Qala haddatsani Malik. Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari. Abu Abdullah Al-Madani. Tayyib. Ayah beliau Anas bin Malik di sini bukanlah Anas bin Malik as-sahabi. Ya. Beda orangnya. Barakallahu fikum. Naam. Imam Darul Hijrah. Beliau adalah Imam Negeri Hijrah, yaitu Madinah. Wa ra'su al-mutqinina. Wa ra'su al-mutqinin. Dan beliau adalah kepala dari orang-orang yang mutqin, kokoh hafalannya. Wa kabirul mutasabbitin. Dan pembesar orang-orang yang mutasabbit. Nah, barakallahu fikum. Jadi Imam Malik ini selain dikenal sebagai seorang yang kuat kokoh hafalannya, beliau juga termasuk muntaqin. Iya, seorang rawi yang sangat selektif dalam memilih gurunya. Beliau punya standar yang tinggi. Nah, ya, tayyib. Jadi kalau seorang rawi itu diambil riwayatnya oleh Imam Malik, barakallahu fikum, nah, fil ghalib pada umumnya tidak perlu kita meragukan tentang periwayatannya. Nah, karena Imam Malik termasuk barakallahu fikum minal muntaqin, seorang rawi yang selektif dalam memilih guru yang punya standar yang tinggi. Nah, hanya pada beberapa rawi saja barakallahu fikum di situ tayyib beliau meriwayatkan dari rawi yang lemah. Nah. An Abi Zinad, dari Abu Zinad, Abdullah bin Zakwan, Abdullah bin Zakwan, Abu Zinad, Al-Qurashi, Abu Abdurrahman Al-Madani. Fiqatun faqihun. Beliau fiqah dan faqih, ahli fiqih. Anil A'raj, dari Al-A'raj, Abdurrahman ibnu Hurmuz. Al-A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz. Abu Dawud Al-Madani. Siqatun Sabtun Alimun. Beliau rawi yang siqah, kokoh dan alim. Naam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ra'sul kufri nahwal masyriqi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ra'sul kufri nahwal masyriqi. Pokok dari kekufuran itu berada atau bersumber atau berasal dari arah timur. Nah, barakallahu fikum. Ai min qibalil masyriq. Barakallahu fikum. Bahwa sumber kekufuran, asal muasal kekufuran itu berasal dari arah timur. Timur di sini timurnya siapa? Ya kan? Nah, karena timurnya itu tergantung posisinya di mana. timurnya orang Indonesia ya beda dengan timurnya orang Madinah. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ai masyriqu ahli Madinah. Yaitu bagian timur untuk orang-orang yang posisinya di kota Madinah. Karena saat Rasul berada di kota Madinah ketika mengucapkan hadis ini. Naam. Tayyib. Iya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salah satu bentuk fitnah dan di mana fitnah itu akan muncul, fitnah kekufuran. Barakallahu fikum. Yaitu bagian timur kota Madinah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Seperti apa ikhwan? Irak. Ya. Bagian timur kota Madinah itu dari arah Irak sana. Irak. Iran. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa'azamu asbabil kufri man sya'atun minhu. Nah. Wa'azamu asbabil kufri man sya'atun minhu. Dan sebagian besar sebab-sebab kekufuran itu bermunculan dari arah timur kota Madinah. Barakallahu fikum. Naam. Wa minhu yakhruju ad-dajjal. Dari arah timur itulah akan muncul fitnahnya dajjal. Ya. Dari arah timur al-Asbahan. Barakallahu fikum. Naam. Ya, wilayah sekitar sana, Irak, Iran. Barakallahu fikum. Dajjal muncul dari arah sana. Nah, bakadzalika Ya'juj wa Ma'juj. Begitu juga munculnya Ya'juj dan Ma'juj dari arah timur kota Madinah. Tayyib. Wa qala Al-Hafiz. Al-Hafiz berkata, wa fi dzalika isyaratun. وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس. لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت bijihatil masyriqi. Barakallahu fikum. Naam. Wa fi dzalika, kata Al-Hafidz, maka dari riwayat tersebut isyaratun, ada isyarat ila syiddati kufril majusi, tentang betapa parahnya kekufuran agama majusi yang bersumber, ya, barakallahu fikum, berpusat di kerajaan Persia saat itu. Nah, li'anna mamlakat al-Farsi, karena kerajaan Persia, waman atau ahum minal Arab, dan mereka-mereka yang menjadi anak buah atau barakallahu fikum pengikut, ya, yang barakallahu fikum menginduk kepada Persia dari kalangan bangsa Arab, karena bijihatil masyriq, mereka semua berasal dari arah timur kota Madinah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga begitu banyak fitnah-fitnah yang muncul dari arah timur. Fitnatul Khawarij, ya, barakallahu fikum. Nah, itu dari arah sana. barakallahu fikum, Nahrawan, ya, Irak dan yang semisal dengannya. Nah, ketika dalam satu riwayat, riwayat Muslim, ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk yang mengenai pakaian saat sholat, apa hukumnya? Nah, nyamuk itu kan menggigit manusia, ya kan? Nah, bagi sebagian mazhab, darah itu termasuk najis. Walaupun pendapat yang rajih tidak najis. Nah, itu kalau ada seseorang yang mungkin dia sholat, nyamuk nempel di pakaiannya, kemudian ya mati, tertimpa oleh mungkin tangannya, kemudian mengeluarkan bercak darah, itu gimana hukum darahnya? Nah, maka dengan pertanyaan itu, barakallahu fikum, Ibnu Umar mulai curiga dengan orang seperti ini, watak dan karakternya. Ditanya sama Ibnu Umar, kamu ini dari mana? Nah, orang itu mengatakan, saya ya dari Irak. Nyeng, langsung naik tensinya Ibnu Umar. Nah, ya ini kata Ibnu Umar, ya dari arah tempat ente ini, dari arah tempat kamu inilah muncul banyak fitnah. Ya, orang-orang dari tempat kalian itu, nah, darah yang remeh kalian tanyakan. Darahnya nyamuk kalian tanya apa hukumnya. Tapi darah cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kalian, naam, tayyib, anggap tidak kalian permasalahkan. Yaitu Al-Husain. Ya. Nah. Terbunuhnya Al-Husain di tanah Karbala. Barakallahu fikum. Yaitu oleh orang-orang Irak. Nah, darah nyamuk ditanya, darahnya manusia yang mulia, ya, dikatakan oleh Rasul sebagai raihanatih, bagaikan harum-haruman dalam kehidupan beliau. Enggak kalian pedulikan sama sekali darahnya Al-Husain. Nah, darah nyamuk kalian tanyakan. Barakallahu fikum. Nah, ini ya, dari tempat kalian ini muncul fitnah-fitnah. Barakallahu fikum. Nah, dan diisyaratkan juga barakallahu fikum dari arah timur itu adalah tatlu'u qarnus syaitan. Dari arah sanalah tanduk setan itu akan muncul. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Pokoknya sumber-sumber fitnah mayoritas barakallahu fikum berasal dari arah timur kota Madinah. Ya. Dajjalnya, Ya'juj Ma'jujnya, Khawarijnya, Majusinya, kemudian barakallahu fikum Syiahnya, ya Qaramithah barakallahu fikum. Wes, pokoknya pemikiran-pemikiran sesat, sempalan-sempalan Qadianiyah, ya Ahmadiyah barakallahu fikum. Itu dari arah sana. Nah, jadi itu semua secara histori, secara sejarah itu membuktikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya wilayah timur kota Madinah yang menjadi sumber dari kemunculan yang namanya fitnah. Nah, baik fitnah-fitnah yang bermunculan seiring dengan perjalanan zaman atau fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman kelak, itu berasal bermunculan dari wilayah timur, ya barakallahu fikum, kota Madinah. Nah, wal fakhru wal khuyala'u fi ahlil khayli wal idil, kata Nabi. Naam. Kesombongan dan keangkuhan biasanya terdapat pada pemelihara kuda-kuda dan onta-onta. Nah, iya. Karena ini termasuk kendaraan mewah pada masa itu ya, kuda dan onta. Nah, kalau zaman sekarang ya kayak mobil, barakallahu fikum, naam, dan kendaraan-kendaraan mewah lainnya. Nah, biasanya orang-orang yang punya banyak kendaraan-kendaraan mewah tadi itu menjadi pemicu akan kesombongan dan keangkuhannya. Nah, ya. Pamer dengan kemewahan-kemewahan kendaraan yang dia miliki. Barakallahu fikum. Wal faddadin ahlul wabri. Naam. Faddadin, al-faddad, al-faddadin itu jam'ul faddad. Dia adalah bentuk jamak dari faddad. Artinya adalah maliku mi'ina minal ibil. Maliku mi'ina al-mi'ina minal ibil ila al-alfi. Naam. Al-faddad adalah malikul mi'in. Orang yang memiliki ratusan ekor onta. Sampai mendekati angka 1000. Nah, jadi dia peternak onta skala besar. Onta yang dia miliki bukan 10, tapi ratusan. Sampai mendekati 1000. Namanya faddad. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Waqila, ada juga yang mengatakan. Nah. Al-jammaluna. Wal baqaruna wal himmaruna wal fallahuna tayyib. Ada yang mengatakan barakallahu fikum masuk juga dalam kategori faddad adalah orang-orang yang tayyib memelihara banyak onta, sapi, barakallahu fikum keledai, kemudian fallah ya, banyak sawah, barakallahu fikum, na'am, atau yang semisal dengannya. Jadi peternak-peternak besar ya, faddadun. Naam. Tayyib. Ahlul wabr. Ahlul wabr. Berkata Imam An-Nawawi, Al-jami'ina bainal khayli wal ibli wal wabri. Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan kuda, onta, dan kelinci. Fahadha bayanun lil faddadin. Ahlul wabr itu sebagai penjelas makna faddad. Barakallahu fikum. Naam. mereka yang punya banyak hewan ternak dan peliharaan. Ai laisu min ahlil madar. Ai laisu min ahlil madar. Mereka ini biasanya bukanlah orang-orang yang tinggal di perkotaan. Nah, karena ternak-ternak itu biasanya memang di pedalaman-pedalaman. Atau yang jauh dari keramaian. Ya. Karena kalau ternak besar di tengah kota itu akan menimbulkan protes masyarakat. Ya, baunya itu luar biasa. Nah, antum kalau melewati ternak peternakan ayam, ya. Nah, apalagi kalau habis musim hujan. Wah, itu bau kotorannya luar biasa. Makanya antum tidak pernah melihat orang ternak ayam itu di tengah kota. Biasanya di ya hutan-hutan, barakallahu fikum, na'am. Cari tempat-tempat terpencil. Nah, jadi mereka ini adalah laisu min ahlil madar, bukanlah termasuk orang yang bisa tinggal di kota. Jadi annal araba tu'abbiru an ahlil hadar bi ahlil madar. Li'annal araba tu'abbiru an ahlil hadar bi ahlil madar. Karena memang orang-orang Arab biasa mengibarahkan orang-orang kota itu dengan ahlul madar. Nah, orang kota itu diistilahkan oleh orang Arab dengan ahlul madar. Wa an ahlil badiyah bi ahlil wabar. Bi ahlil wabar. Nah. Dan mereka menggunakan istilah orang-orang badiyah, orang-orang pelosok, orang-orang pedalaman dengan ahlul wabar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga maknanya barakallahu fikum bahwa ya mereka-mereka yang memiliki ternak barakallahu fikum unta, kuda dan ternaknya dalam skala besar dan juga mereka-mereka yang tinggal jauh dari keramaian ya, tinggal di pelosok-pelosok barakallahu fikum, na'am, apalagi orang-orang yang primitif, nah, itu memang biasa dikenal dengan sifat karakter mereka yang keras dan kaku. Baik. Wasakinatu fi ahlil ghanami. Dan ketenangan ya, yaitu karakter sifat pembawaan yang tenang itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang barakallahu fikum memelihara kambing. Nah. Baik. Dikatakan oleh Al-Hafidz, innama khussa ahlul ghanam bidzalika. Li'annahum ghaliban. Li'annahum ghaliban. Duna ahlil ibil fit tawassu' wal kasrah wa huma min sababil fakhri wal khuyala. Naam. Dikhususkan sifat sakinah pada orang-orang yang melihara kambing karena ghaliban pada umumnya memang seperti itu. Walaupun tidak mutlak, ya, tidak pasti. Tapi mayoritasnya sakinah itu akan diperoleh oleh ahlul ghanam. Duna ahlil ibil. Dan tidak dimiliki oleh pemelihara onta. Fit tawassu wal kasrah. ketika mereka memiliki keluasan, kelapangan, dan banyaknya ternak yang mereka miliki. Yang kedua, sifat itu bisa menjadi sebab munculnya sifat sombong dan angkuh. Nah, ya, jadi semakin kaya itu biasanya memicu seseorang memiliki sifat sombong dan angkuh. Tayyib. Walaupun bukan berarti barakallahu fikum tidak ada orang yang kaya ya yang tawadu atau rendah diri. Banyak ada juga orang-orang yang kaya punya sifat tawadu dan rendah diri. Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman barakallahu fikum na'am. Kemudian juga sahabat Utsman Ibnu Affan barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dan orang-orang kaya lainnya barakallahu fikum yang mereka memiliki sifat tawadu. Nah. Tapi mayoritasnya orang-orang kaya itu memiliki sifat sombong dan angkuh. Wa qila al murad ahlul Yaman. Ada yang mengatakan maksudnya ahlul ghanam adalah orang-orang Yaman. Nah. Li'anna ghaliba mawashihim al-ghanam. Li'anna ghaliba mawashihim al-ghanam. Karena memang mayoritas peliharaan orang-orang Yaman itu adalah kambing. Dan memang ada beberapa hadis barakallahu fikum yang secara tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang Yaman. Nah. Tayyib. Secara tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan berkah untuk orang-orang Yaman. Barakallahu fikum. Nah, dan jasa-jasa orang Yaman terhadap Islam dan kaum muslimin juga tidaklah sedikit besar. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum. Yang pertama adalah fihi. Naam. Aslu man sya'atil kufri. Di dalamnya ada keterangan tentang pokok kemunculan kekufuran. Nah. Wahwa min qibalil masyriq. Yaitu muncul dari arah timur. Min qibali masyriq ahlil Madinah. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum. Zammu al-fakhri wal-khuyala. Di dalamnya ada celaan terhadap sifat sombong dan angkuh. Nah. Faedah yang berikutnya min asbabil fakhri wal khuyala. Min asbabil fakhri wal khuyala. Barakallahu fikum. Tayyib. Jam'ul khail wal ibil. Seseorang yang mengumpulkan barakallahu fikum kuda-kuda dan onta-onta. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Takabburan wahtiqaran lil ghair. Nah, untuk sebagai bentuk kesombongan dan meremehkan orang lain. Kemudian faedah berikutnya. Fihi fadilatu sakinah at-tumaninah والسكون والوقار والتواضع فيه فضيلة السكينة الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع. Di dalamnya ada keutamaan sifat tenang, ya, barakallahu fikum, kemudian tidak tergesa-gesa, tayyib, penuh wibawa dan menjaga ketawaduan, rendah diri, rendah hati. Naam. Tayyib. Pada berikutnya yaitu barakatu al-ghanam. Di dalamnya terdapat faedah berkahnya kambing. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini.